Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita kembali kepada ayat, sekarang memasuki ayat yang ke-58. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qali Allah 'azza wa jal Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bih لَقُتِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. Kurang lebih artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, law anna indi, kalau seandainya di sisiku memiliki wewenang untuk menyegerakan azab yang kalian minta untuk disegerakan, laqutiyal amru baini wa bainakum, ini saya benar-benar selesai sudah perkaranya antara saya dan kalian, wahai orang kafir. Pasti akan ditimpakan azab kepada kalian. Dan kalian musnah. Wallahu a'lamu bidh-dhalimin, dan Allah lebih tahu, lebih ngerti tentang orang-orang yang zalim. Siapa yang hakikatnya berbuat zalim dan siapa yang mazlum, yang terzalimi. Allah lebih tahu. Allah sempurna ilmunya, sebagaimana Allah sempurna seluruh sifat-sifatnya. Sehingga Allah tahu siapa yang zalim, siapa yang mazlum. Qala rahimahullah, qul lil musta'jilina bil adzab jahlan wa inadan wa zulman. Berkata rahimahullah, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maksudnya katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang-orang yang meminta untuk disegerakan azab dikarenakan kebodohannya. Jahil, orang-orang yang menantang untuk disegerakan turun azab adalah orang yang jahil. Wa'ina, dan orang yang menentang, dan orang yang zalim. Katakanlah kepada mereka itu, law anna 'indi ma tasta'jiluna bihi laqutiyal amru baini wa bainakum fa'aqatuhu bikum, Seandainya aku memiliki wewenang untuk menyegerakan azab, benar-benar selesai urusan antara aku dan kalian. Maksudnya, fa'auqa'tuhu bikum, ini saya akan aku timpakan azab itu kepada kalian. Wala khaira lakum fi dzalik, sehingga tidak ada kebaikan untuk kalian dalam hal tersebut. Dan ayat ini barakallahu fikum tidak ta'arud, tidak bertolak belakang atau kontradiksi dengan hadis yang menjelaskan ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakwah ke Taif, bukannya beliau disambut dakwanya dengan baik, tapi justru dilempari dengan batu sampai-sampai wajah beliau tercucur darah dengan sebab lemparan batu tersebut. Sehingga di saat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang merasakan kesedihan yang sangat mendalam atas perlakuan kaumnya terhadap dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung, serta mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada engkau untuk melaksanakan apa yang kau perintahkan kepadaku. Jika engkau perintahkan aku untuk menimpakan dua gunung ini pada mereka, la fa'altuh, benar-benar akan kulaksanakan. Menunjukkan Rasul punya kemampuan, punya wewenang di saat itu. Sandi Rasul mengatakan, timpakan mereka. Timpakan. Nah, kenapa tidak terjadi kontradiksi barakallahu fikum? Dari ayat ini mengatakan Rasul enggak punya wewenang. Tapi di dalam hadis itu menunjukkan Rasul punya wewenang. Al-jawab, Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki wewenang untuk menimpakan kepada mereka adalah pada suatu kejadian yang kaumnya itu enggak meminta untuk disegerakan penduduk Taif di saat itu. Mereka menentang dakwah Rasul, namun Rasul diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan tawaran oleh malaikat yang itu merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasul justru mengatakan, "La, jangan. Bahkan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang yang menyembah kepada Allah wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun." Adapun di dalam ayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak punya wewenang atas apa yang mereka mintakan. Mereka minta untuk segera turunkan azab. Rasul enggak punya kemampuan karena perkara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ini mereka meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat mereka meminta Rasul enggak punya kemampuan. 6. Sehingga tidak terjadi kontradiksi. Dalam hadis itu Rasul kemampuan memang bertepatan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat dan malaikat itu diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberikan tawaran. Memberikan tawaran, jika engkau menghendaki untuk saya timpakan dua gunung ini pada mereka, la fa'altu. Nah. Sehingga masing-masing sesuai dengan keadaannya. Ya, sesuai dengan keadaan. Jadi jangan kalian benturkan loh. Dalam hadis itu punya wewenang. Di sini enggak punya wewenang. Berarti bertolak belakang dong ayat dengan hadis. La. Kalamullah la yukhalifu ba'duhu ba'dan. Sebagian enggak akan menyelisih sebagian yang lain. Sebagaimana kalamullah juga enggak menyelisihi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika ada dua nas, baik ayat dengan ayat atau hadis dengan hadis atau ayat dengan hadis, secara zahir terjadi kontradiksi, jangan kita lancang menilai miring masa nas kok pertentangan. Tapi sadarilah keilmuan kita yang terbatas. Nah, sehingga kita butuh terus belajar dan belajar. Wala khaira lakum fi dhalik walakinnal amra 'indal halimis sabur. Al halim as-sabur alladhi yuakhiru al-'uquba liman yastahiqquha. Zat yang menunda uqubah, hukuman, azab kepada orang yang berhak mendapatkannya, Allah tunda. Liyatuba ilaih, agar supaya dipertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah al-halim. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihi al-husna, di antara nama-nama yang indah adalah al-halim. Yang maknanya adalah zat yang menunda hukuman terhadap orang yang berhak mendapatkan hukuman itu, tapi Allah tunda agar supaya dia bertobat kepadanya. Wahada, yang demikian ini tidaklah terjadi kecuali pada zat yang mampu untuk memberikan hukuman, akan tetapi menundanya. Bukan berarti Allah menunda karena enggak mampu di saat itu, sehingga ditunda dalam waktu yang lain. Sangat-sangat mampu untuk menyegerakan azab bagi orang-orang bermaksiat padanya. Sangat mampu. Jangan dipahami karena Allah enggak mampu. Namun Allah tunda, terkadang Allah tunda agar supaya dia bertobat kepadanya. As-sabur juga hampir sama maknanya. Al-halim, maka di sini disebutkan al-halimus sabur. Walakin al-amru 'indal halimis sabur. Alladhi ya'sihi al-'asuna. Yang orang-orang yang bermaksiat, mereka telah memaksiatinya. Wa yatajarra'u 'alaihi al-mutajarri'un. Dan mereka lancang, dan orang yang lancang terhadapnya, atau dan lancangnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang lancang sudah dimaksiati, demikian pula mereka bersikap lancang. Allah memiliki al-awamir, Allah memiliki an-nawahi, diterjang, lancang, jari, bahkan terkadang mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya, lancang. Dirinya saja manusia seandainya disifati dengan sifat yang dia merasa enggak punya, disifati dengan sifat itu. Itu saja menilai orang mensifatnya orang lancang. Lah bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang Allah sendiri berlepas diri darinya? Itu salah satu bentuk-bentuk orang itu lancang. Atau menolak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan nama kepada Allah dengan nama-nama yang Allah tidak menetapkan untuk dirinya. Maka dari itu Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menetapkan nama-nama atau sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Maupun ditetapkan oleh Rasulnya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Maupun ditetapkan oleh Rasulnya di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah. Kita tetapkan apa yang tidak Allah sebutkan maupun Rasulnya juga enggak menyebutkan, jangan kita ada-adakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancang demikian. Wa huwa yu'afihim wa yarzuquhum wa yusdi 'alaihim ni'amah adh-dhahir wal batinah. Bersamaan dengan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lancang padanya, Allah memaafkan mereka. Ini salah satu dari sifat Al-Halim. Nah, kandungan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Halim dan As-Sabur. Allah memaafkan mereka bagi yang bertobat kepadanya. Maka Allah katakan, wa tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa yarzuquhum, Allah tetap memberikan rizki pada mereka. Di dunia ini, yang soleh ya ada, yang jahat ada. Yang berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi tetap mereka dapat rizki. Maka dari itu barakallahu fikum, hendaknya bagi para talibul ilm dia thiqah billah, harus menanamkan rasa thiqah, percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah pasti akan memberikan rizki padanya. Kalau orang-orang yang rusak saja oleh Allah diberikan rizki, apalagi orang yang baik. Enggak mungkin akan Allah sia-siakan. Tanamkan thiqah billah. Demikian pula Allah mencurahkan pada mereka nikmat-nikmatnya baik yang zahir maupun yang batin. Wallahu a'lamu bidzalimin. Allah lebih tahu terhadap orang-orang yang zalim. La yakhfa alaihi min ahwalihim syai', tidak tersamar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keadaan-keadaan mereka sedikit pun. Fayumhiluhum wala yuhmiluhum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda untuk memberikan azab, menimpakan azab kepada mereka. Dan Allah tidak menyia-nyiakan mereka. Allah berikan kesempatan agar mereka bertobat kepadanya. Allah tidak sia-siakan mereka Nam, tidak dilarang, tidak diperintah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan sebuah syariat yang di dalam terdapat al-awamir, perintah-perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti kebaikan di dalamnya. Demikian pula di sana ada an-nawahi, larangan-larangan yang pasti di situ ada kemadharatan. Nah, tinggal manusianya. Apakah ada usaha ataukah tidak untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah atas hidayah yang diberikan kepada kita semua di dalam mengarungi dunia ini yang kita sama-sama sedang menuju perjalanan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dibimbing oleh Allah, dibukakan hati kita untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kembalikan dalam memahami keduanya kepada pemahaman salafus saleh dengan harapan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala akan sampai dengan selamat sehingga berhasil meraih dan menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila huna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.